Konsultasi Syariah. Hukum genangan air hujan. Pertanyaan. Apabila kita terkena cipratan genangan air hujan, apakah itu najis? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut hujan sebagai air untuk alat bersuci. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menurunkan kepada kalian hujan dari langit yang menyucikan kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Allah juga berfirman, yang artinya, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang bisa digunakan untuk bersuci. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Ibnu Katsir mengatakan, makna ma'an tahura adalah alat untuk bersuci. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada aliran air hujan, beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu dengannya. Dari Yazid bin Al-Had bahwa apabila ada air hujan mengalir di lembah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, keluarlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami bersuci dengannya. Hadis riwayat Baihaqi. Ibnu Abi Hatim membawakan keterangan dari Sabit Al-Bunani. Saya masuk kota Basrah bersama Abu Aliyah di waktu cuaca hujan. Ketika masuk Basrah, kami terkena kotoran. Kemudian Abu Aliyah sholat. Saya pun menegurnya. Lalu beliau membaca firman Allah yang artinya, kami turunkan dari langit air yang bisa digunakan untuk bersuci. Lalu beliau mengatakan, telah disucikan oleh air hujan. Tafsir Ibnu Katsir. Ini semua menunjukkan bahwa air hujan adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya, bisa digunakan sebagai alat bersuci, baik wudu maupun mandi. Coklat karena terkena tanah. Air yang suci, jika kemasukan benda suci, statusnya tetap suci. Misalnya, air dicampur dengan teh, ditambah gula, diberi es, maka menjadi es teh yang suci dan halal. Permukaan tanah statusnya suci. Dan bahkan bagian dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, permukaan tanah bisa digunakan sebagai alat bersuci berupa tayamum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 keistimewaan beliau yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Di antaranya, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, yaitu tempat sholat dan alat bersuci. Karena itu, siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu sholat, hendaknya dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perubahan warna yang terjadi tidak mempengaruhi status kesucian air itu. Artinya dia tetap suci, meskipun warnanya coklat pekat bercampur tanah. Air yang berubah warna dinilai najis jika perubahan warna itu disebabkan benda najis. Selama kita tidak tahu apakah dalam genangan air tadi ada najisnya ataukah tidak, maka status air itu adalah suci. Demikian, Allahu a'lam.